Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Qaulul musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna inda qaulihi. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala wa linadhkur fi siratil mustaqim qawlan wajiza fa innan nas qad tanawwa'at ibaratuhum 'anhu bi hasab sifatihi wa muta'alliqatihi wa haqiqatuhu shay'un wahid wa huwa tariqullah wa huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilayhi yani ila Allah wa la tariqa ilayhi siwahu badi turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa tariqahu alladhi nasabahu 'ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilayhi wa huwa ifraduhu bil 'ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة فيجرد التوحيد ويجرد متابعة النبي متابعة الرسول ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم beliau membawakan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam menerangkan ayat yang sebelumnya, yaitu wala tattabi'u subul, janganlah engkau mengikuti as-subul, yaitu jalan-jalan, yang ditafsirkan as-subul dengan al-bid'ah. Naam, wa syubuhat, syahwat wa syubuhat, di mana setiap subul tadi, jalan-jalan tadi, di sana ada syaitan yang menyeru untuk naam manusia mengikutinya. Karena syubhat, subul itu sesuai dengan syahwat. Ya, sesuai dengan syahwat manusia. Ya, berbeda dengan siratal mustaqim. Ya, jalan yang mengantarkan manusia ke dalam ya, as-sa'adah, kebahagiaan, yang meluruskan hawa nafsu mereka. Ya, berbeda dengan subul, jalan yang mengantarkan kepada sakawah, kecelakaan, dan mencocoki syahwat ya, mereka. Ini bedanya apa? Siratal mustaqim dan subul. Berkata al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, dan hendaklah kita sebutkan tentang siratal mustaqim ucapan yang ringkas. Jadi beliau hendak menyampaikan kepada kita ucapan seputar makna siratal mustaqim. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia telah berbeda-beda ungkapan-ungkapan mereka tentang siratal mustaqim sesuai dengan sifatnya dan kaitan-kaitannya. Setiap orang menafsirkan berbeda dengan saudaranya, yang mana pada hakikatnya semuanya merujuk pada satu makna, yaitu jalan Allah yang Allah telah tancapkan kepada hamba-hambanya yang akan menyampaikan mereka kepada Allah. Ini siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim inilah jalan yang akan menyelamatkan manusia. Siapa yang membikinnya? Allah. Dan tidak ada jalan selainnya kecuali jalan yang ditunjuk oleh Allah. Bahkan semua jalan seluruhnya tertutup atas hambanya kecuali jalan Allah. Masdudah, tertutup. Yang mana jalan siratal mustaqim ini jalan yang Allah tancapkan melalui lisannya para rasul. Nah, ini makna yang jelas. Jadi kalau kita bingung apa itu siratal mustaqim, maka ikutilah petunjuknya Rasul, kita akan berjalan di atasnya. selain dari petunjuknya Rasul, berarti itu bukan shiratal mustaqim. Ya, mudah. Penjelasan yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi shiratal mustaqim itu jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi, yang mana jalan tadi yang disampaikan melalui lisan Rasul ini akan menjadikan tersampainya sang hamba kepada Allah. Yaitu apa? Ifraduhu bil ibadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wa ifradu rasulihi bit ta'ah, menyedirikan Rasul dalam ketaatan. Maksudnya apa? Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan jalannya Rasul. Ini maksudnya. Kita ibadah dengan ikhlas dan cara ibadah yaitu dengan menyendirikan, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa selainnya. Ini kata beliau. Maka janganlah menyekutukan terhadap siapapun di dalam beribadah, dan jangan menduakan, membarengkan dengan Rasul di dalam ketaatan-ketaatan tata cara ibadah. Maka dia memurnikan tauhid dan memurnikan mutaba'ahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan dengan apa? Shiratal mustaqim. Ya, dua cara ini. Yang pertama tauhid, yang kedua dengan apa? Mutaba'atul Rasul. Nah, karena jalan shiratal mustaqim tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Adapun jalan-jalan yang didirikan oleh manusia yang keluar dari jalan ini, maka itu adalah subul, yang terdapat di sana bid'ah dan juga syubhat yang mencocoki hawa nafsu mereka. Berbeda dengan shiratal mustaqim, ini meluruskan ya kebengkokan hawa nafsu yang ada pada manusia. Wa hadza kulluhu madmunu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Semuanya ini adalah cangkupan syahadat la ilaha illallah dan muhammadan rasulullah. Jadi shiratal mustaqim adalah ini. Ya. Yaitu cangkupan daripada dua kalimat syahadat. Jadi kalau kita bingung apa itu shiratal mustaqim, maka realisasikan dua kalimat syahadat, maka kita akan berjalan di atas shiratal mustaqim. Ibadah dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan diikuti siapapun dalam Islam. Ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu syai'in fussira bihi siratal mustaqim fa huwa dakhilun fi hadain aslain. Maka dengan sesuatu apapun ditafsirkan siratal mustaqim, maka masuk ke dalam kandungan dua asal ini. Apa itu asalnya? Ya, dua kalimat syahadat. Wa nuqtatu dzalik, dan pokok daripada itu, antuhibbahu biqalbik. Ya, engkau mencintai Allah dengan hatimu. Wa turdihi bijuhdika kulli, dan kau ridhai dengan kesungguhanmu semuanya. Ya, tidak tanggung-tanggung tapi bersungguh-sungguh. Ya, mencintai dari hati kita tanpa paksaan. Kita beribadah kepada Allah itu bukan karena paksaan, tetapi kita benar-benar mengetahui dari hati kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Jadi bagaimanapun keadaan kita, terkadang suatu saat kita terjadi malas, futur. Kalau kita ya beribadah kepada Allah dari relung hati kita, maka akan kembali suatu saat kita akan rindu. Ya, berbeda seseorang yang beribadah kepada Allah tapi karena paksa, dia tidak akan merasakan kerinduan sama sekali dengan peribadahan tadi. Nah, akan tetapi barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, nah, suatu saat dia meninggalkan ibadah tadi, timbul kerinduan. Kapan saya bisa melaksanakan yang berikutnya? Sebagaimana disebutkan tujuh golongan yang Allah naungi kelak di hari kiamat, yaitu rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut. Maksudnya apa? Ketika dia keluar, dia berangan-angan, kapan dia kembali ke masjid. Nah, ini menunjukkan apa? Bersihnya hatinya, kecintaan dia dari hatinya, bukan karena terpaksa. Beda orang terpaksa itu ketika meninggalkan apa yang hendak dia lakukan, dia enggak merasa rindu untuk kembali. Nah, fala yakunu fi qalbika maudhi'un illa ma'muran bihubbih. Maka tidaklah ada satu tempat dari hatimu kecuali apa? Memakmurkan dengan kecintaan kepada Allah. Bagaimana bisa? Na'am, mendapatkan ridha Allah. Wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatan bimardatihi. Tidak pula engkau punya iradah keinginan kecuali terkait ya dengan keridhaan-keridhaan Allah. Keinginan tadi ya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan yang ada pada dirimu adalah bagaimana engkau mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Fal awwalu, apa itu al awwal? Yaitu mutaba'ah ya mahabbah wa ridha. Adapun cinta dan ridha yang ada pada hati seseorang dari hamba-hamba Allah, kita bisa cinta kepada Allah, menimbulkan cinta kepada Rasulullah, ridha dengan Allah, ridha dengan mengikuti Rasul. Yahsul bitahqiqi syahadati Allah ila Allah, akan dihasilkan seorang hamba kalau dia merealisasikan syahadat la ilaha illallah. Wa tsani, senantiasa memakmurkan hati, berkehendak ya dalam hati kecuali dalam rangka untuk mendapatkan ridha. Yahsul bitahqiqi syahadati anna Muhammad dan Rasulullah, ini akan bisa terrealisasikan dengan apa? Ya, merealisasikan syahadat Muhammad dan Rasulullah dan senantiasa apa? Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha wal hadiyu wa dinul haq, inilah yang dikatakan dengan al-hadiyu, petunjuk dan agama yang hak. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, yaitu berusaha mengenali al-haq dan beramal dengannya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'atsallahu bihi rasulahu wal qiyamu bihi, yaitu mengenal apa yang Allah utus dengannya para rasul, ini ajaran-ajarannya, wal qiyamu bihi dan melaksanakannya. Fakul ma'syi'ta minal ibarat, kalau maknanya seperti ini maka silahkan engkau ya ucapkan semaumu dari takbir-takbir yang kau inginkan, ya, ungkapan-ungkapan yang kau inginkan. Allati hadza akhiyatuha wa qad burahaha, yang mana inilah ya yang menjadi patokan dan juga apa namanya intisarinya. Al-akhiyah bilmat wa tasjid. Al-akhiyah yakni hubail au uwaid yu'rad fil haid, kabel kecil atau ranting kecil yang di apa digantungkan di tembok. Wa yudfan tarfahu fi, dan salah satu ujungnya dimasukkan di sana. Wa yasiru tarfuhu kal urwah tashuddu fiha ad-dabah, yang mana ujung yang lain dipakai untuk menali hewan. Wa jam'uha al-awakhi, dan jamaknya adalah al-awakhi. Dalam artian, na'am, jika makna seperti ini, bagaimanapun kau ungkapkan apa namanya ungkapan-ungkapanmu, maka tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi apa makna. Baik, yang penting apa, intinya sama ya, ungkapan-ungkapan berbeda maka tidak berpengaruh. Qala, akhir daripada penjelasan yang disampaikan, wa qala Sahl ibnu Abdillah, asal ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, adapun isnadnya tidak diketahui apakah sahih atau dhaif. Di sini Syekh Yasin hafizahullah taala tidak menemukan salat yang apa namanya tam sempurna pada asar ini, tetapi maknanya sahih. Wa qala Sahl ibn Abdillah, 'alaikum bil athari wa sunnah, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan athar. Ini para sahabat ya, dari mereka, bimbingan-bimbingan mereka dan juga sunnah-sunnah Rasul. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun, sesungguhnya aku takut akan datang ya, sebuah zaman yang dekat. Idza dzakara insanun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang manusia menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'a bihi fi jami'i ahwalihi, dan menyebutkan tentang ya mencontohnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keadaannya, dammuhu, maka manusia mencelanya. Baik, dan ini apa terjadi? Ya, ketika ada seorang muslim yang berusaha mencontoh sunnah-sunnah Rasul, dicela oleh manusia. Ya, wa naffaru anhu, dan mereka berusaha memergikan manusia dari sunnah-sunnah Rasul. Wa tabarra'u minhu, dan mereka berlepas diri daripada sunnah-sunnah Rasul. Ya, wa adalluhu, dan mereka menghinakan. Wa ahanuhu, dan melecehkan. Dan ini tidak salah. Apa yang diucapkan ini terjadi. Ya, kita saksikan sunnah yang semakin ya huraba, semakin asing. Ya, wala siyam ahlu sunnah aghrabun nas fi kulli zaman. Ahlu sunnah ini manusia-manusia yang asing pada setiap zamannya. Terjadi ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah, maka dicela. Berusaha manusia dijauhkan dari mereka. Ya, berusaha berlepas diri dari apa yang mereka amalkan, dilecehkan, direndahkan. Nah, ini sahih. Taib. Jadi ini termasuk daripada apa? Penjelasan daripada ayat wala tattabi'us subul. Jadi subul yang diinginkan adalah al-bid'ah wa subuhat. Jalan selain daripada jalan siratal mustaqim, di sana ada syaitan, di sana ada kebid'ahan, dan di sana ada subuhat, dan juga ada syahwat sesuai dengan hawa nafsu. Berbeda dengan jalan siratal mustaqim, maka jalan inilah jalan yang sahih, jalan yang meluruskan hawa nafsu seorang hamba. Tidak menuruti hawa nafsu mereka, tapi meluruskan, menggiring mereka ke dalam jalan yang lurus. Karena nafsu ini kalau dibiarkan, ini akan senantiasa mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan. Nah, maka oleh karena itu, ya, jika kita sudah berada di atas siratal mustaqim, ya, jangan takut. Ya. Lau matala'im, yaitu laumah, celaan-celaan, ejekan-ejekan orang yang mencela. Nah, karena memang zaman semakin gharibah, semakin asing, dan orang-orang yang di atas al-haq ya aghrabun nas fi kulli zaman, orang yang asing pada setiap zaman. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Mas'udin, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimahu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Berkata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang hendaki untuk melihat kepada wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat tadi padanya penutup, hendaklah maka dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atru, aku akan bacakan ma, sesuatu harama yang Allah haramkan, rabbukum, rabb kalian, alaikum, atas kalian, sampai kepada firman-Nya, wa anna hada, sungguhnya ini sirati adalah jalanku, mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Baik. Atsar ini sahih. Wa man dha'afahu faqad ghalat. Barang siapa yang mengatakan atsar ini adalah dhaif, maka dia telah salah. Apa sebabnya? Mereka berselisih pada seorang rawi yang bernama Dawud. Ini Al-Audi yang meriwayatkan ya, salah satu perawi apa? Atsar ini. Maka dibantah dengan bahwasanya Dawud ini ada dua. Daud yang mereka inginkan bukan Daud yang ada pada perawi atsar ini. Jadi atsar ini adalah sahih. Ini kesimpulannya. Syarhun qauluhu Ibnu Mas'ud. Huwa Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil bi mu'jamatin wa fa'in. Adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil, dengan mu'jamah, maksudnya apa? Ain yang dititik, maksudnya ghin dan fa. Ghafil. Ibnu Habib Al-Hudali Abu Abdurrahman Sahabiyun jadilun minas sabiqin al-awwalin. Seorang sahabat yang mulia dari as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Nah, min ahli badrin, termasuk salah seorang yang mempersaksikan peperangan Badar. Wa Uhud, perang Uhud. Wa Khandaq, perang Khandaq. Wa bay'atu Ridwan, dan juga bay'ah Ridwan. Wa min kibari ulama'i sahabah, termasuk daripada ulama kibar dari kalangan para sahabat. Ammarahu Umar ala Kufah. Umar pernah memerintahkan beliau untuk menjadi pemimpin negeri Kufah. Wa mata sanah 32 radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Wa hadzal athar rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Ibnu al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani bi nahwihi. Athar ini, athar itu adalah ucapan selain daripada ucapan Rasul. Nah, kalau hadis dikhususkan kepada Rasul, atau terkadang juga dikatakan hadis, juga dikatakan selain daripada hadis, lebih umum. Tetapi kalau hadis ini khusus kepada ucapan Rasul. Atar ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Ya, sanadnya hasan. Pertengahan antara sahih dan dhaif. Tetapi ini pembagian-pembagian ahlul kalam. Ya, wa illa fa hadis imma sahih wa imma dhaif. Wa Ibnu al-Mundhir wa Ibnu Abi Hatim dan juga Tabrani dan yang semisalnya binahwihi dengan semakna ini. Wa sababu hadzal qaul, sebabnya apa? Ucapan ini ada asbab. Ya, sebabnya apa sampai ter ya ucapkan ucapan ini? Wallahu a'lam ma rawahu al-Bukhari fi sahihi. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, demikian juga Muslim. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan lamastadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waj'ahu, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai ya mengalahkannya. Istadda itu suatu yang sudah mulai keras sakitnya. Qala utuni bi kitabin aktub lakum kitaban la takhtalifu ba'dahu. Datangkan kepadaku sebuah kitab yang akan aku tulis. Kitab di sini maksudnya buku lembaran kosong yang akan aku tulis untuk kalian, sebuah kitab, sebuah tulisan yang kalian tidak akan berselisih setelahnya. Qala Umar inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabuhu al-waj'u. Maka Umar mengatakan sungguhnya Rasul telah mengalahkan rasa sakit sampai mengucapkan hal itu. Wa indana kitabullahi hasbuna, sementara kita sudah punya Al-Qur'an yang mencukupi kita. Fakhtalafu wa kathral laghab, maka mereka berselisih dan banyak sekali apa ucapan-ucapan yang naam tidak ya jelas dari sahabat. Qala qumu anni, pergilah kalian dari aku. Walayan bagi indi tanazuk, tidak selayaknya kalian di sisiku berselisih. Fakharaja Ibn Abbasin yakulu inna raziyah kullar raziyah. Kemudian Ibn Abbas keluar dan mengatakan sungguh musibah setiap musibah, musibah yang besar. Ya, Rasul sampai mengusir dan tidak jadi menulis kitab. Mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi. Yang mana itu menghalangi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis wasiatnya tadi. Faqala Ibn Mas'ud man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatimahu al-hadith. Kemudian terucaplah ucapan Ibn Mas'ud tadi. Barang siapa yang hendak melihat wasiatnya Rasul yang tadi enggak jadi disampaikan, ditulis, maka hendaklah dia apa? Melihat ayat ini. Ini maksudnya. Nah, jadi wasiat yang tadi enggak jadi ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dijelaskan oleh Mas'ud, maka bacalah ayat itu qul ta'alau ila akhirih dalam ayat tadi. Kemudian faedah hadis ini termasuk dari hadis yang dijadikan oleh kaum Syiah Rafidhah untuk menta'an, mencela Umar bin Khattab. Ya, dari mana? Ya, sisi mereka menjadikan dalil hadis ini untuk mencela Ibnu Khattab. Memang dasarnya mereka adalah kaum yang membenci sahabat, karena memang terlahir daripada seorang Yahudi yang ingin menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Mereka mengatakan Umar Ibn Khattab dari awal sampai meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang orang yang serakah, atau semakna dengan ini. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang kematian, tampaklah betapa kasar Umar bin Khattab. Apa? Dia menghajar wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terucap. Ya, kata mereka di antara wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan padahal waktu itu adalah bahwasanya khalifah ini akan dipegang oleh Ali. Ya. Yang mana Rafidhah Syiah ini menuhankan Ali. Dan di antara wasiat yang hendak ditutup oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyerahkan urusan kepada siapa? Ali. Tetapi Umar melarang para sahabat untuk mendatangkan kitab tadi supaya wasiat ini enggak ditulis. Nah, ini termasuk daripada apa? Kebencian Rafidhah yang menakwil-nakwilkan hadis, menakwil-nakwilkan ayat sesuai dengan keinginan mereka. Ya, dari mana kita dapati lafaz ini tentunya? Bahwasanya Umar ya menghajar, ya melarang untuk memberikan kitab kepada Rasul, tidak ada dipahami. Kemudian pertanyaan kita, apakah Umar mampu mencegah Allah untuk menyampaikan risalahnya kalau itu sesuatu yang penting? Kalau seandainya Khalifah Ali setelah Rasul itu sesuatu yang menjadi pondasi kaum muslimin, apakah kemudian Allah lalai, Allah kalah dengan Umar sampai Rasul enggak jadi menyampaikan? Nah, terus di mana kedudukan ayat yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum? Kalau seandainya wasiat ini tidak jadi disampaikan karena sebab Umar, sementara sesuatu adalah sesuatu yang wajib untuk dipahami bersama oleh kaum muslimin. Bagaimana pula kita menyikapi dengan ayat wa makana rabbuka nasiya, sungguhnya Allah tidak akan pernah lupa? Apakah seorang Umar bisa mencegah syariat Allah? Ini kedustaan kaum Syiah, maka berhati-hati. Ya, kaum Syiah mereka memiliki syubhat yang mereka ambil syubhat tadi dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan mereka punya syarah Sahih Bukhari, syarah yang mereka ambil dari pemikiran-pemikiran mereka. Setiap hadis yang kira-kira bisa menyerang Abu Bakar di sana ditakwil, hadis yang bisa menyerang Umar ditakwil untuk ya menghancurkan Umar, Abu Bakar, Abu Hurairah, Aisyah dan lain sebagainya. Di antara hadis yang dipakai untuk menghancurkan ya Umar adalah hadis ini. Jadi Umar ketika itu iri kalau seandainya khalifah diberikan kepada Abu Bakar, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan khalifah. Jadi Abu Bakar dan Umar inilah orang-orang yang merebut, merampok khalifah yang seharusnya diberikan kepada Ali, tetapi diambil oleh mereka. Ini kalau dipikir secara nalar, memang tidak ternalarkan. Ya, apakah seorang Abu Bakar, seorang Umar mampu untuk merubah syariat Allah? Kalau itu sesuatu yang harus diketahui kaum muslimin, apakah Allah ya sampaikan dengan sembunyi-sembunyi? Enggak ada. Enggak mungkin. Ya, sesuatu yang harus diketahui bersama kaum muslimin kemudian disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, enggak mungkin. Dan ini pun kalau termasuk daripada rukun Islam sebagaimana mereka menganggap imamah termasuk rukun Islam. Ya, imamah termasuk apa rukun Islam menurut mereka? Ya, apakah mungkin sesuatu itu tersembunyi kalau itu rukun Islam? Enggak mungkin. Apa kalau selemah itu kalah dengan Abu Bakar? Allah selemah itu kalah dengan Umar? Sampai ada satu rukun Islam yang tertinggal tidak disampaikan oleh Rasul karena ditahan oleh Umar. Ya, maka berhati-hati. Ini termasuk hadis yang dipakai oleh kaum Syiah Rafidhah untuk menghancurkan nama Umar bin Khattab di kalangan kaum muslimin. Dan bahkan hadis ini adalah hadis satu-satunya yang menunjukkan betapa jelasnya sikap Umar dan juga sifat Umar di dalam Islam ini, kata mereka. Sampai-sampai di akhir hayatnya Rasul, Umar berani benar-benar durhaka kepada Rasul dengan menghajar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memberikan kepada kita. Ya, masya Allah. Kalau kita misalkan tidak ngaji, kita akan terbawa. Iya, benar ini. Umar melarang inna nabiyya ghalabahul wajh. Nabi itu terkalahkan dengan sakitnya. Ya, ini ditakwilkan dengan Umar menghajar, melarang untuk apa memberikan kitab kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala ba'duhum ma'nahu. Sebagian mereka para ulama mengatakan makna atsar ini man arada ayyang dhura ila wasiyah allati ka'annaha kutibat, maka hendaklah barang siapa yang pengin untuk melihat wasiat yang akan diwasiatkan oleh Rasul seakan-akan wasiat tadi sudah ditulis, wa khutima 'alaiha, dan dicapkan padanya, walam falam tughayyar walam tubaddal, tidak dirubah dan tidak diganti, falyaqra, maka hendaklah dia membaca. Jadi wasiat yang tadi Rasul ketika hendak menjelang wafatnya beliau, karena setelah ini beliau 4 harinya meninggal, ya, sakitnya ini beliau hari apa? Khamis. Maka oleh Syiah disebut dengan Raziyah Yaumul Khamis. Ya, musibah pada hari Kamis. Maksudnya apa? Musibah ketika Rasul hendak mewasiatkan Ali sebagai khalifah ditahan oleh siapa? Umar. Maka dikatakan apa? Raziyah Yaumul Khamis. Ya. Musibah pada hari Kamis. Padahal kalau misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang hak, bahwasanya khalifah akan diambil oleh Ali, Rasul masih punya 4 hari untuk menyampaikan. Kenapa enggak disampaikan? Ya, apakah tercegah Rasul karena takut sama Umar? Enggak mungkin kan? Ya, ini kalau kita teliti dari dirayah dan riwayah, ya, subhat mereka itu seperti sarang laba-laba yang na'am lemah sekali. Tetapi bagi siapa yang mereka tidak memiliki ilmu akan terbawa dengan seperti ini. Kata mereka, barang siapa yang tidak melihat wasiatnya Rasul, ya, pada hadis di atas yang belum sempat ditulis, ya, dan dia pengen melihatnya seakan-akan sudah ditulis, sudah ditutup dengannya, maka ya hendaklah dia membaca kul ta'alau, inilah wasiatnya. Wasiat yang tadi hendak ditulis enggak jadi, inilah wasiatnya. Kul ta'alau, kesinilah kalian. Atlu ma harrama 'alaikum rabbukum, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh kalian dari Rabb kalian. Ila akhir ayat. Wa syabbahaha bil kitabil ladzi kutib, dan hal ini diserupakan dengan kitab yang telah ditulis. Tsumma khutima falam yuzad fihi wa lam yunqas, kemudian dicap, khutim, tidak ditambah, tidak dikurangi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusa illa bi kitabillahi ta'ala. Kenapa? Karena nabi tidak pernah mewasiatkan sesuai dengan kitab Allah. Enggak mungkin nabi mewasiatkan dengan sesuatu selain wahyu, enggak mungkin. Ya. Na'am. Kama qala, ini juga termasuk bantahan kepada siapa? Syiah. Rasul tidak akan mungkin mewasiatkan keluar daripada apa? Tuntutan Al-Qur'an. Enggak mungkin. Kama qala fi ma rawahu Muslim, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Muslim, wa inni tarikun fikum ma in tamasaktum bihi lan tadhillu kitabullah. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu, kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sama sekali, yaitu Al-Qur'an. Ya, hadis ini dari Imam Muslim yang dibawakan oleh sahabat Jabir. Waqat rawa Ubadah ibn Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum yubayyi'uni ala haula'il ayati thalath. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau membaiatku, ya, atas 3 ayat ini? Siapa dari kalian yang mau membaiatku, ya, dengan tuntutan 3 ayat ini? Tsumma tala qauluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum hatta faragha min thalathi ayat, sampai beliau membacakan 3 ayat selesai. Tsumma qala man waffa bihinna fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi 3 perkara ini, maka pahalanya atas Allah. Wa man intaqasa minhunna syai'an fa'adrakahu Allahu fid dunya kanat 'uqubatuh. Barang siapa yang mengurangi 3 wasiat ini sedikit pun, fa'adrakahu Allah, kemudian Allah mendapatinya di dunia ini, kanat 'uqubatuh, maka itulah, ya, apa namanya, hukumannya. Wa man akharahu ilal akhirah kana amruhu ila Allah. Barang siapa yang diakhirkan, ya, sampai hari akhirat, maka urusannya di tangan Allah. Insya'a akhadahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah kehendaki diazab, kalau Allah kehendaki akan diampuni. Rawahu Ibn Abi Hatim wal Hakim wa Sahaha wa Muhammad Ibn Nasr fil i'tisal. Ini kitab sunnah. Qultu, ini Syekh Abdurrahman mengakhiri dari penjelasan matan ya muallif, wa li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wasahum bihi Allah ta'ala ala lisanihi. Ya, jadi walaupun di dalam riwayat yang di atas enggak jadi dituliskan, tetapi sudah ya disebutkan dalam kandungan makna ayat tadi. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewasiatkan terhadap umatnya kecuali apa yang beliau wasiatkan mereka dengannya Allah Subhanahu wa taala atas lisannya. Ya, kalau menurut Syiah, agama ini kurang. Kenapa? Karena ketika menjelang kematian Rasul enggak jadi wasiat. Jadi agama ini kurang. Ya, sehingga mereka menuntut penghapusan apa surat An-Nur dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu separuhnya sudah tidak murni. Ya, Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin itu sudah enggak murni dari Allah, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, sehingga mereka punya mushaf sendiri yang disebut dengan apa? Mushaf Fatimah. Ya, suhuf, mushaf. Baik. Beliau tidaklah mewasiatkan kepada umatnya kecuali apa yang Allah wasiatkan terhadap manusia melalui lisannya, yaitu lisan Rasul. Fi kitabi, di dalam Al-Qur'an, alladzi nazzalahu, yang Allah turunkan kepada Rasul, tibyanan likulli syai, penjelas setiap sesuatu, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, kasih sayang, wa busra lil muslimin, dan juga kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa hadhihi ayat wasiatullahi ta'ala wa wasiatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula wasiatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ini Fathul Majid in syamil ya ikhwah. Kitab yang secara tidak langsung membantah kaum musyrikin dari Rafidahnya dan juga yang lainnya. Taib ya, sesuatu yang disangka ya tidak disampaikan ternyata dijelaskan di sini. Jadi Rafidah menyangka Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak jadi mewasiatkan. Apa wasiat yang tertinggal itu? Yang tidak jadi disampaikan, khalifahnya Ali. Ya, jadi setelah Rasul meninggal harusnya siapa yang menjadi khalifah? Ali. Mana buktinya? Nah, ini Rasul itu sebenarnya pengen nulis. Apa di antara tulisannya? Ya, Ali harus jadi khalifah setelahku, tetapi Umar menghalangnya. Masya Allah, menuduh ya bukan kepada sahabat yang naaf Allah muliakan mereka. Tapi apa? Di dalam kitab ini kita mendapat faedah bahwasannya wasiat yang hendak disampaikan tadi adalah terkandung dalam kandungan ayat ini. Ya, terkandung dalam kandungan ayat ini kul ta'alau, yang di sana tidak ada perintah tentang apa khalifahnya Ali. Baik. Tidak ada di sana kandungan Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk menjadikan Ali sebagai khalifah setelah Rasul. Ya, khalifah yang ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini adalah khalifah yang hak. Baik. Jadi pembahasan beliau ini juga sekaligus sebagai bantahan kepada kaum Syiah Rafidhah yang mengatakan bahwasannya Umar bin Khattab ini menghalangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menulis sebuah wasiat Ali untuk jadi apa? Khalifah. Sementara yang sahih adalah wasiat tadi terkandung atau kandungan dari ayat Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, wallahu ta'ala a'lam. Nakifan insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Terkait dengan wasiat, apakah seorang itu dibolehkan berwasiat, misalnya seorang suami terhadap istrinya misalnya, setelah suami meninggal maka menikahlah dengan si fulan, atau sebaliknya seorang istri ketika meninggal dia berwasiat ketika apa kalau setelah saya meninggal nikahilah si fulanah. Nah, di asal daripada wasiat adalah titipan dari pesan yang disampaikan seseorang menjelang kematiannya. Orang yang masih hidup bukan dikatakan wasiat, tetapi ketika hendak menjelang kematiannya kemudian dia mengatakan sekian dan sekian, maka dikatakan sebagai apa? Wasiat. Wasiat itu wajib untuk ditunaikan selama tidak ya bukan dalam rangka untuk kemaksiatan, dosa, kezaliman asalnya boleh, enggak ada yang melarang, kecuali kalau seandainya wasiat tadi adalah wasiat yang batil. Misalkan menikahlah dengan fulana sementara fulana ini adalah mahramnya misalkan. Enggak dilaksanakan. Ya. Yang seperti ini enggak apa dilaksanakan. Kecuali kalau seandainya perintah tadi tidak ada ya pertentangan dengan syariat. Tidak ada pertentangan dengan syariat. Jadi dia mewasiatkan untuk menikah kepada laki-laki atau kepada wanita yang dia bukan mahram dan dia salihah. Nah, dan ini enggak harus. Kalau misalkan memang dia enggak cinta, enggak harus. Ya. Nah, enggak harus dilaksanakan. Kecuali kalau wasiat warisan harus. Ya. Beda. Nah, ini pun ya tentunya sesuai dengan apa namanya? Keberadaan wasiat tadi. Kalau seandainya ketika dia meninggal baru berwasiat, dikhawatirkan ini sebagai apa bentuk pengharaman apa namanya warisan kepada ahli waris, maka enggak dianggap. Dan hanya dibatasi thuluts saja, sepertiga saja. Selebihnya maka tidak. Jadi kalau orang berwasiat menyerahkan semua hartanya untuk yatim misalkan, enggak dikasihkan itu yang sepertiga saja. Asal wasiat boleh, ya kecuali tadi halal haraman wa harrama halala. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Asalnya boleh, enggak apa-apa. Dan hukumnya enggak wajib ya. Ya, kita melaksanakan wasiat tadi enggak wajib. Karena itu bukan nadar, itu bukan perintah Allah. Ya. Nah, sunnah saja. Kecuali wasiat Allah itu kalau kita tinggalkan dosa. Kalau wasiat manusia enggak. Yang sifatnya seperti itu. Kecuali kalau wasiat warisan tadi wallahu ta'ala alam harus dilaksanakan. Sepertiganya. Kecuali kalau dia menyanggupi, ya insyaallah ini mungkin saya akan melaksanakan. Ini kalau enggak maka dosa, tapi kalau dia pakai insyaallah maka enggak. Karena tidak ada sesuatu yang mewajibkan kita kecuali Allah. Ya, atau melalui lisan rasulnya, enggak ada sesuatu yang mewajibkan manusia, itu enggak ada. Ya. Jadi perintah kita itu tidak menunjukkan wajibnya. Orang boleh melaksanakan perintah kita, boleh pula tidak. Seperti itu, kecuali kalau aturan-aturan yang dipakai untuk kepentingan bersama, misalkan aturan di sekolah, di ma'had, ya, di apa namanya perusahaan-perusahaan, itu wajib untuk ditaati. Kenapa? Untuk kemaslahatan bersama. Baik. Tapi, nah, selain daripada itu, tidak ada orang yang bisa mewajibkan orang lain untuk mengikuti ucapannya, aturannya maksudnya. Jadi kita enggak bisa mewajibkan orang lain. Kamu harus seperti ini, wajib. Siapa yang wajibkan? Enggak bisa. Nah, demikian juga wasiat untuk menikah tadi, boleh silakan, boleh pula tidak. Karena hanya sekedar saran mungkin itu, bukan wasiat.